semangat dirimu. Mari bersama kita berjuang. Takkan ada kata menyerah. Berjuang sepenuh jiwa, penuh percaya kau kebanggaan. Rasa bangga yang telah ada tetap menyala, terus bersinar segenap jiwa, seluruh raga kami untukmu bersama dirimu. Kebanggaan penuh percaya kau kebanggaan.